Coba bayangin gini. Anak dari bos tempat kamu bekerja itu ketahuan melakukan korupsi. Terus, keesokan harinya, polisi mendatang ke kantormu, mereka menyita laptop kerjamu, membekukan seluruh rekening operasional kantor, dan ya menahan gaji puluhan karyawan. Wah, itu sih bencana total buat perusahaannya ya. Bener banget. Perusahaan nyaris bangkrut, padahal kamu dan rekan-rekan kerjamu itu sama sekali nggak melakukan kejahatan apapun. Nah, di bawah sistem hukum yang lama, kamu mungkin cuma bisa pasrah ngelihat garis polisi membentang di mejamu. Tapi, tahukah kamu, di bawah rezim KUHP baru ini, kamu bukan saja bisa menyeret aparat ke pengadilan untuk membatalkan penyitaan itu, tapi kamu juga bisa memaksa negara membayar ganti rugi ratusan juta rupiah. Iya, ratusan juta atas kecerobohan mereka sendiri itu adalah sebuah pergeseran kekuatan yang sangat masif menurut saya. Selama puluhan tahun kan ada asumsi ya bahwa ketika aparat penegak hukum bergerak membawa stempel negara, masyarakat itu kayak nggak punya ruang sama sekali untuk membantah. Kayak udah pasti kalah gitu kan ya kalau lawan negara. Betul. Namun, instrumen hukum kita saat ini itu telah berevolusi secara radikal untuk mengubah hierarki tersebut. Dan evolusi itulah yang bakal jadi fokus eksplorasi mendalam kita hari ini. Melihat tumpukan catatan riset, analisa putusan, dan simulasi pra-peradilan yang udah kita kumpulkan, saya tahu banget kita bakal membedah sesuatu yang sangat berdampak praktis. Pastinya, ini bukan cuma teori di atas kertas. Iya. Misi eksplorasi kita hari ini adalah membongkar mekanisme pra-peradilan berdasarkan KUHP baru. Buat kamu yang lagi dengerin, ini bukan obrolan teori hukum di Menara Gading. Ini adalah panduan strategis tentang bagaimana kamu sebagai warga negara menggunakan logika hukum untuk melawan kesewenang-wenangan prosedural. Oke, mari kita bedah ini. Sebenarnya apa sih inovasi paling fundamental dari KUHP baru ini yang bikin polisi atau jaksa nggak bisa lagi bertindak sembarangan? Inovasi terbesarnya itu adalah adopsi 4 parameter uji. Jadi gini, dulu pendekatan pengadilan kita itu kaku banget. Kalau polisi datang bawa surat perintah penyitaan yang ya udah ada tanda tangan dan stempelnya, hakim bakal otomatis ngetuk palu dan menyatakan itu sah. Titik. Cuma lihat cap dan tanda tangan aja ya? Benar. Nah sekarang, legalitas formal itu hanyalah pintu gerbang pertama. KUHP baru ini memaksa setiap tindakan koersif negara untuk ngelewatin semacam sistem penyaringan 4 tahap. 4 tahap? Apa aja itu? Ada uji legalitas, terus uji kebutuhan, uji proporsionalitas, dan uji kewajaran. Kalau tindakan aparat gagal di salah satu filter ini aja, seluruh prosesnya langsung dianggap cacat hukum. Oh, menarik. Jadi ini mirip kayak sistem penyaringan air berlapis gitu ya? Meskipun airnya berhasil ngelewatin filter pertama, karena secara formal kelihatannya jernih, tapi kalau di filter ketiga terdeteksi ada racun yang berlebihan, air itu tetap aja nggak bisa dikonsumsi. Analogi yang pas banget. Nah, mari kita terapkan sistem filter ini ke dalam skenario penyitaan brutal yang saya sebutin di awal tadi. Di salah satu studi kasus dari sumber kita, itu dibahas tentang PT Maju Jaya. Pemiliknya namanya Andi Wijaya. Nah, anaknya, si Budi, kebetulan menjabat direktur operasional. Dia disangka melakukan korupsi pengadaan barang senilai 2 miliar rupiah. 2 miliar ya kerugiannya? Terus aparat ngapain? Respons aparat tuh gila sih. Mereka menyita 2 mobil operasional, menyita laptop staf admin bernama Siti, dan membekukan total rekening perusahaan yang isinya 3,5 miliar rupiah. Dampaknya, operasional mati total dan 50 karyawan gak gajian. Itu sih ngawur banget. Nah, tunggu sebentar. Saya mau coba posisikan diri sebagai pihak aparat di sini. Kalau misalnya mereka datang membawa surat perintah penyitaan resmi dari pengadilan, secara teknis filter pertama, yaitu uji legalitasnya, loloskan, kenapa tindakan ini masih bisa diperdebatkan di pra-peradilan? Betul sih. Filter pertama lolos. Suratnya memang sah. Tapi aparat tuh sering lupa kalau penyaringan belum selesai. Mari kita masukin tindakan mereka ke filter kedua, yaitu uji kebutuhan, atau nama lainnya necessity test. Pertanyaannya tuh bukan apakah mereka boleh menyita, tapi apakah mereka perlu menyita barang-barang spesifik tersebut? Perlu atau enggak ya? Iya, Coba lihat si Siti tadi. Dia kan staf admin biasa. Laptopnya paling cuma berisi data absensi sama persuratan rutin. Nggak ada irisannya sama sekali dengan proyek pengadaan barang si Budi. Jadi menyita laptop Siti jelas gagal total di uji kebutuhan. Ah, masuk akal. Terus, gimana dengan rekening bank yang dibekukan itu? Sama aja. Apakah perlu ngebekuin seluruh 3,5 miliar rupiah? Polisi itu kan sebenarnya punya wewenang administratif untuk minta bank memblokir nilai yang spesifik aja. Misalnya, blokir aja 2 miliar sesuai nilai kerugian korupsinya dan biarkan sisa uangnya berputar buat bayar gaji karyawan. Membekukan semuanya itu adalah tindakan yang jelas melampaui kebutuhan penyidikan. Berarti aparat seringnya ngambil jalan pintas yang paling gampang buat mereka ya, tanpa mikirin kerusakan kolateralnya. Terus, gimana dengan filter selanjutnya? Mekanisme uji proporsionalitas itu, cara ngukurnya gimana? Karena kata proporsional itu kan kadang kedengarannya subjektif banget sih. Nah, disinilah letak kejeniusan KUHAP baru. Proporsionalitas di sini itu bukan soal perasaan hakim, tapi soal matematika hukum. Kamu menimbang kerugian finansial dan sosial yang ditimbulkan dari tindakan aparat, terus kamu bandingin dengan dugaan nilai kejahatannya. Oke, coba kita hitung di kasus Budi ini. Tersangka dituduh korupsi 2 miliar. Tapi gara-gara itu, aparat melumpuhkan aset senilai total lebih dari 4,5 miliar rupiah. Belum lagi ditambah ancaman kebangkrutan yang menghilangkan mata pencaharian 50 keluarga. Angkanya kan sama sekali nggak seimbang. Iya juga ya. Jauh lebih besar kerusakannya. Beban yang ditimpakan ke perusahaan itu jauh ngelewatin urgensi buat ngamanin bukti korupsi anak pemiliknya. Ini gagal total di filter proporsionalitas. Dan yang terakhir, di uji kewajaran, logika dasarnya juga hancur lebur. Kenapa hancur? Ya, menghukum sebuah entitas bisnis murni cuma karena status hubungan darah, cuma karena Budi itu anak bos, itu adalah penalaran yang cacat logika secara hukum. Wah, ini sangat mencerahkan sih. Jadi surat perintah yang ada capnya itu langsung kehilangan giginya ketika dihadapkan pada rasionalitas bisnis dan proporsi kerugian ya? Benar banget. Tapi ada pertanyaan praktis nih. Siapa yang maju ke pengadilan buat gugat? Budi kan tersangkanya. Dia mungkin lagi di penjara. Sementara PT Maju Jaya ini posisinya ada di luar. Emang mereka punya hak hukum buat menggugat aparat? Nah, ini dia senjata pamungkas buat pihak ketiga. Berdasarkan pasal 158 huruf D dan pasal 160 ayat 1 KUHP baru, subjek yang bisa ngajuin pra-peradilan itu sekarang bukan cuma tersangka aja. Oh ya? Siapa lagi? Pihak ketiga yang berkepentingan, yang asetnya terdampak langsung kayak PT Maju Jaya tadi, diberikan legal standing penuh. Mereka bisa masuk ke ruang sidang dan menuntut pembatalan penyitaan itu. Bahkan, di analisis putusan simulasi dari sumber kita, hakim nggak sekedar ngembaliin asetnya loh. Terus hakim ngasih apa lagi? Hakim memformulasikan denda ganti rugi sebesar 350 juta rupiah kepada institusi aparat buat menutupi biaya operasional yang terhenti dan kerugian imateri si perusahaan. 350 juta rupiah? Wow, itu bukan sekedar teguran ringan sih. Itu pukulan telak ke anggaran operasional kepolisian. Ini pesan yang luar biasa banget buat pendengar kita. Aset pribadimu dan operasional bisnismu itu punya tameng hukum sekarang. Betul, sangat terlindungi. Nah, kalau tadi kita melihat contoh di mana negara bertindak kayak bulldozer yang agresif merampas segalanya, gimana kalau situasinya kita balik? Maksudnya gimana tuh, dibalik? Gimana ketika mesin negara malah mendadak dimatikan saat masyarakat justru sedang butuh-butuhnya keadilan? Ini kan membawa kita ke isu surat perintah penghentian penyidikan atau yang biasa kita kenal dengan SP3. Ah, iya. Ini dinamika aparat yang underacting atau kasarnya lepas tangan gitu. Studi kasus yang dibedah di catatan kita ini melibatkan Ibu Rina. Iya, kasus Ibu Rina ini miris sih. Kasian banget kan? Dia itu pensiunan yang nyerahin uang 150 juta rupiah ke tetangganya, namanya Tony. Kesepakatannya buat bagi hasil usaha gitu. Ah, ternyata Tony kabur. Bisnisnya fiktif, uangnya hilang. Terus dia lapor polisi kan? Betul. Ibu Rina melapor dengan bawa bukti transfer bank dan rekaman chat WhatsApp yang nunjukin janji-janji manis Tony. Tapi apa yang terjadi? Polisi malah ngeluarin SP3. Mereka nutup kasus itu dengan dalih kalau ini murni masalah utang piutang perdata, bukan pidana. Alasannya, buktinya dianggap gak cukup. Oke, jujur aja nih ya. Saya mau jadi devil's advocate lagi di sini. Kalau saya melihat kasus ini dari kacamata penyidik yang super sibuk dengan ratusan kasus lain, saya mungkin bakal ngelakuin hal yang sama sih. Kenapa gitu? Ya kan bukti chat WhatsApp di era sekarang tuh kesannya lemah banget. terus sebuah kesepakatan bagi hasil tanpa ada akta notaris, tanpa ada agunan, bukankah itu secara teknis memang murni perjanjian perdata biasa? Kenapa polisi nggak berhak pakai diskresi mereka buat ngebuang kasus perdata dari meja pidana? Argumen kamu barusan itu persis kayak tameng klasik yang sering banget dipakai aparat buat ngehindarin tumpukan berkas yang dirasa ribet. Oh ya? Berarti itu salah, Don? Salah secara fundamental. Memang sih, berdasarkan pasal 139 KUHP baru, aparat itu punya diskresi untuk menghentikan kasus. Tapi diskresi itu diikat kuat oleh kewajiban untuk melakukan analisa hukum yang tepat. Mari kita bedah mekanika pidananya di kasus Tony ini. Oke, silakan dibedah. Alasan polisi bilang ini perdata itu karena mereka gagal ngelihat anatomi pasal 372 tentang penggelapan. Ibu Rina itu ngasih uang 150 juta bukan supaya uang itu jadi hak miliknya Tony seutuhnya. Dia nyerahin uang itu untuk dikelola. Ah, oke. Jadi uangnya titipan buat kerjaan gitu. Tepat. Artinya, secara hukum, penguasaan atas uang itu tuh sebenarnya tetap ada di tangan Ibu Rina. Nah, ketika Tony melarikan diri dan menguasai uang itu secara melawan hukum buat dirinya sendiri, transisi niat jahat itulah yang mengubah status dari yang awalnya perdata seketika menjadi murni tindak pidana penggelapan. Saya paham sekarang. Jadi pelabelan perdata oleh polisi itu sebenarnya cuma semacam kamuflase aja ya untuk ngehindarin kerjaan penyelidikan yang lebih dalam. Betul banget. Tapi tunggu, gimana dengan pembuktiannya? Bukankah wajar kalau polisi ragu kalau buktinya cuma sekedar chat WhatsApp? Nah, di ranah pra-peradilan, kita tuh berbicaranya tentang bukti permulaan yang cukup. Bukan soal pembuktian yang tanpa keraguan wajar kayak yang dipakai nanti buat vonis akhir di sidang utama. Oh, jadi standarnya beda ya? Beda. Transfer bank yang udah diverifikasi, kalau disandingkan dengan jejak digital percakapan yang secara konsisten nunjukin ada rangkaian tipu muslihat, itu udah sangat memenuhi syarat sebagai bukti permulaan. Jadi SP3 tersebut jelas gagal diuji legalitas karena alasan penghentiannya bertentangan dengan fakta hukum material yang udah diserahin sama korbannya. Wah, oke. Lalu gimana penerapan 4 parameter uji ini? Khususnya parameter proporsionalitas pada tindakan polisi yang berhenti ngelakuin sesuatu. Kan ngukur kerugian dari sebuah tindakan nyata itu lebih gampang daripada ngukur kerugian dari sebuah pengabaian ya? Memang lebih tricky, tapi proporsionalitas dalam kasus penghentian penyidikan itu intinya tentang menimbang kewajiban negara melawan penderitaan korban. Coba kita lihat, apa sih kerugian Ibu Rina? Uang 150 juta itu hilang. Betul, dan nominal segitu mungkin aja adalah seluruh tabungan pensiunnya. Dia kehilangan harta, kehilangan harapan, dan yang paling parah, kepercayaannya pada institusi keadilan itu runtuh. Terus di sisi lain timbangannya? Di sisi lain, apa kerugian aparat kepolisian kalau mereka melanjutkan penyidikan kasus ini? Nggak ada kerugian apa-apa kan? Itu kan memang udah tugas institusional mereka, dan toh mereka dibayar pakai pajak negara buat ngelakuin itu. Iya juga sih. Jadi, menutup mata terhadap bukti permulaan yang sebenarnya udah valid, sementara si korban hancur secara finansial, itu adalah sebuah tindakan diam yang sangat amat tidak proporsional. Pra-peradilan di sini fungsinya jadi semacam tuas darurat buat memaksa mesin keadilan yang sengaja dimatiin itu supaya menyala kembali. Wah, menggunakan hukum buat memaksa negara bekerja ya? Luar biasa sih ini. Kita udah bicara soal dompet, tabungan, dan aset perusahaan yang dirampas atau diabaikan. Sekarang mari kita naikkan taruhannya ke sesuatu yang sama sekali nggak bisa dibeli pakai uang. Kebebasan fisik. Nah, ini ranah yang paling sensitif. Bener. Gimana KUHP baru ini mengatur garis batas saat negara berniat merampas kemerdekaan warganya lewat penahanan? Ini intervensi negara yang paling ekstrim ya, karena kan langsung menyentuh otonomi tubuh fisik manusia. Studi kasus kita yang berikutnya ini benar-benar menyoroti isu tersebut lewat sosok bernama Rudy. Rudy si buruh harian lepas itu ya? Iya, Rudy ini buruh harian lepas dan dia nggak punya catatan kriminal sama sekali. Suatu hari, dia terlibat cekcok fisik ringan aja sama tetangganya, terus dituduh ngelakuin penganiayaan ringan. Ancaman hukuman maksimalnya pun cuma 2 tahun 8 bulan. Terus polisi nahan dia? Betul. Penyidik langsung main tangkap dan nahan dia di sel. Alasan yang tertulis di surat penahanan Rudy itu cuma satu kalimat template yang sering banget kita dengar. Khawatir tersangka melarikan diri. Nah, disinilah letak kebingungan saya. Gimana caranya seorang hakim di pra-peradilan bisa membuktikan bahwa seorang polisi itu sebenarnya tidak merasa khawatir? Rasa khawatir atau kecurigaan subjektif bahwa seseorang bakal kabur, itu kan ranah psikologisnya penyidik ya? Itu kan nggak bisa diukur pakai alat berat. Gimana coba hukum menguji sesuatu yang sesubjektif itu? itu dia letak kesalahan fatal dari sistem lama yang dulu sering banget dimaklumi. Dulu polisi emang bisa dengan gampang berlindung di balik kata khawatir. Tapi di bawah pasal 113 KUHP baru, ketakutan subjektif itu sekarang harus dibuktikan pakai indikator yang objektif. Oh, hakim bakal ngebedah alasan khawatirnya itu? Iya, hakim pra-peradilan sekarang bakal minta penyidik membedah alasan tersebut. Gimana coba ceritanya polisi bisa khawatir Rudy bakal kabur ke luar negeri, sementara Rudy aja nggak punya paspor sama sekali? Iya, mau lari pakai apa dia? Dia itu tulang punggung keluarga, kerjanya harian, yang mengharuskan dia tetap berada di kota itu buat nyari makan tiap hari. Dan ingat, dia datang memenuhi panggilan pertama polisi dengan sangat kooperatif loh. Berarti fakta-fakta objektif ini langsung menghancurkan klaim subjektifnya penyidik ya? Jadi mereka nggak bisa lagi cuma modal copy-paste kalimat kekhawatiran itu dari satu berkas ke berkas lainnya? Nggak bisa. Kalau kita masukin kasus Rudy ini ke mesin 4 parameter uji, penahanan ini bakal langsung hancur berantakan. Di tahap mana aja tuh gagalnya? Pertama, jelas gagal di uji kebutuhan. Apakah masukin Rudy ke dalam sel itu satu-satunya cara buat memastikan dia nggak lari? Tentu aja enggak. Polisi kan bisa memberlakukan opsi wajib lapor seminggu dua kali misalnya. Iya, lebih manusiawi kan wajib lapor? Kedua, dan ini yang paling esensial sih, penahanan ini gagal telak di uji proporsionalitas. Balik lagi ke konsep matematika hukum tadi ya. Oke, mari kita timbang. Ancaman pidana kasus penganiayaan ringan, Rudy itu kan ringan. Tapi begitu dia ditahan, hari itu juga sebagai buruh harian dia langsung kehilangan gajinya. Anak istrinya besoknya otomatis nggak makan. Belum lagi stigma sosial dari tetangganya langsung hancur. Kerugiannya kebesaran ya? Banget. Kehancuran hidup yang dialami Rudy itu sangat nggak sepadan dengan kepentingan penyidik yang cuma sekedar mau mengamankan proses kasus penganiayaan ringan. Konsekuensi dari penahanan yang sembrono ini ternyata nggak main-main ya efek dominonya. Dan berdasarkan simulasi putusan di catatan riset kita ini, hakim nggak cuma nyuruh Rudy buat dibebasin kan? Nggak cuma itu. Hakim juga menjatuhkan ganti rugi 5 juta rupiah per hari untuk setiap hari Rudy mendekam di penjara secara ilegal. Coba kita pikirin implikasi birokrasinya deh. Wah, itu bisa bikin panik markas. Iya kan? Kalau Rudy ditahan selama 20 hari aja sebelum sidang pra-peradilannya selesai, polisi harus membayar 100 juta rupiah cash. Ini bukan sekedar uang kompensasi buat Rudy sih. Ini bakal memicu kekacauan audit di internal kepolisian. Komandan mereka harus ngejelasin ke auditor negara nanti kenapa ada uang ratusan juta keluar dari anggaran cuma gara-gara ada satu penyidik yang terlalu malas menggunakan opsi wajib lapor. Analisa kamu sangat tepat. Denda ini diciptakan sama pembuat undang-undang tuh bukan sekedar buat ngehibur korban, tapi sebagai instrumen kontrol perilaku. Hukum sekarang berbicara kepada aparat menggunakan bahasa yang paling mereka takuti, akuntabilitas anggaran dan teguran hierarki dari atasan. Sampai di titik ini ya, kita bisa melihat bahwa hukum kita di atas kertas itu punya taring yang benar-benar tajam. Tapi seperti yang kita tahu lah, sehebat apapun sistem senjatanya, kalau prajuritnya salah membidik, ya pelurunya bisa nyasar kemana-mana. Betul, eksekusinya yang penting. Nah, menariknya, sumber yang lagi kita bedah ini tuh nggak berhenti pada sekedar analisa kasus doang. Di bagian akhirnya, terdapat semacam simulasi strategi persidangan. Ini benar-benar kayak cheat-cheat atau contekan buat pengacara bertarung di ruang sidang. Dari analisis tersebut nih, sebenarnya gimana sih para advokat di lapangan tuh sering gagal manfaatin parameter KUHP baru ini? Kegagalan paling umum dari para advokat itu biasanya karena mereka masih terjebak pakai gaya bahasa retoris era lama. Gaya bahasa yang kayak gimana tuh? Misalnya gini, saat nyusun permohonan atau yang di dunia hukum disebut posita, mereka sering banget nulis kalimat yang abstrak, kayak tindakan termohon sangat sewenang-wenang dan melanggar hukum. Kedengarannya gagah sih kalimatnya. Gagah sih, tapi di era KUHP baru, kalimat puitis kayak gitu tuh nggak ada nilainya secara hukum. Pengacara yang progresif sekarang tuh harus nyusun posita mereka bagaikan rumus matematika. Oh, harus pakai angka dan fakta ya? Iya, harus dirinci secara spesifik. Misalnya, mereka nulis, tindakan termohon melanggar uji proporsionalitas karena nilai dugaan korupsi adalah 2 miliar. Sementara nilai aset klien kami yang disita mencapai 4,5 miliar. Sehingga terdapat selisih disproporsional sebesar 2,5 miliar rupiah. Gitu. Harus ada angka. Fakta. Mekanika hukumnya jelas. Ah, saya tangkap maksudnya. Jadi kita tuh jangan nyuruh hakim nebak-nebak apa kerugian kita. Kita harus menghidangkannya secara presisi di atas mereka. Lalu gimana dengan tuntutan akhirnya? Atau bagian petitumnya? Nah, di bagian petitum ini, kesalahan klasik yang sering kejadian adalah mereka minta hal yang terlalu mengawang-awang, kayak mohon putusan yang seadil-adilnya. Klasik banget itu kalimatnya. Memang klasik, tapi itu nggak bisa dieksekusi sama pengadilan. Kalau kamu memperadilankan penyitaan rekening, petitummu itu harus menyebutkan dengan sangat spesifik nomor rekening berapa yang harus dibuka blokirnya, plat nomor mobilnya apa aja yang harus dibalikin, dan perhitungan real denda 350 juta rupiah tadi itu juga harus ditulis lengkap dengan dasar kalkulasinya dari mana. Hukum praperadilan modern itu nggak butuh puisi keluh kesah, dia butuh spesifikasi operasional. Ini transisi yang krusial banget sih buat dunia hukum kita. Advokat itu harus berevolusi dari yang dulunya sekedar orator di ruang sidang menjadi teknisi hukum yang presisi. Tapi ngomong-ngomong soal evolusi, ini kan membawa kita ke aktor yang paling sentral di seluruh ekosistem ini ya. Sang pemegang palu ya? Betul, manusia yang duduk di kursi hakim. Sumber kita ini kan banyak banget membahas soal perlunya evolusi pola pikir atau paradigma hakim dari sistem yang lama ke yang baru. Memangnya kenapa sih hakim di masa lalu itu dideskripsikan begitu penakut atau terlalu berhati-hati pas menghadapi polisi? Kita harus memahami psikologi institusional mereka sih. Di sistem yang lama, itu paradigma hakim kita sangat formalistik. Secara kultural, hakim tuh seringkali memandang polisi dan jaksa sebagai rekan kerja dalam satu atap ekosistem peradilan pidana. Tuh, jadi ada rasa ewuh pakewuh gitu ya sama sesama instansi negara? Betul banget. Ada semacam ketakutan tak tertulis lah bahwa kalau mereka mengoreksi atau menghukum polisi secara terbuka di pra-peradilan, itu bakal nyinggung ego institusi kepolisian atau nanti si hakim dituduh menghalangi tugas pemberantasan kejahatan. Akibatnya, hakim-hakim di masa lalu tuh lebih milih berlindung di balik teks undang-undang yang kaku demi cari posisi aman. Sayang banget ya, mereka lebih memilih menjaga harmoni antar institusi negara daripada menegakkan keadilan material buat warga negaranya sendiri yang lagi jadi korban. Lalu, ekspektasi dari KUHP baru terhadap hakim-hakim ini sekarang apa? KUHP baru ini secara eksplisit menuntut kelahiran model hakim yang substantif dan progresif. Dan progresif di sini tuh bukan berarti mereka harus anti polisi ya. Terus maksudnya apa? Kasus disidangkan, institusi kepolisian di dalam ruang sidang itu bukanlah entitas negara yang maha benar. Mereka tuh hanyalah pihak termohon yang posisinya benar-benar sejajar dengan warga negara biasa yang menggugat. Jadi perlakuannya harus imbang ya? Iya. Hakim diwajibkan menggunakan 4 parameter uji tadi sebagai pisau bedah yang buta terhadap seragam. Kalau hitungan proporsionalitasnya membuktikan aparat emang bertindak berlebihan, ya hakim harus berani menjatuhkan hukuman denda itu tanpa beban mental sedikitpun. Ini menuntut revolusi keberanian sih di balik jubah toga yang mereka pakai. Revolusi keberanian. Saya pikir itu adalah frasa yang sangat sempurna ya buat ngerangkum keseluruhan eksplorasi mendalam kita hari ini. Kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan ini, KUHP baru itu sebenarnya membumikan keadilan. Kita udah sama-sama ngebedah gimana mekanismenya itu beroperasi secara nyata. Saat perusahaanmu terancam bangkrut karena asetnya dirampas polisi tanpa perhitungan matematis yang jelas, pra-peradilan bisa memukul mundur mereka. Saat uang ratusan jutamu dibawa kabur, terus polisi lepas tangan dan melemparnya sebagai urusan perdata semata, pra-peradilan bisa maksa mesin penyidikan itu bekerja lagi. Benar. Dan jangan lupa kasus Rudy tadi, saat kebebasan fisik seorang warga dicabut murni cuma karena ketakutan imajiner dari penyidik, pra-peradilan ini hadir sebagai tameng objektif yang bikin aparat bakal mikir ribuan kali sebelum merampas hak asasi orang. Setuju. Dan yang bikin semua mekanisme perlawanan itu berhasil bukanlah sebuah keajaiban, melainkan argumentasi presisi lewat 4 parameter pengujian yang merasionalisasi setiap tindakan negara. Jadi, apa makna dari semua ini? Maknanya, untuk kamu yang lagi mendengarkan, sistem yang mungkin kedengarannya rumit ini sebenarnya dirancang murni sebagai infrastruktur pertahanan hidupmu sehari-hari. Hak buat nggak ditahan secara serampangan, hak atas perlindungan hukum, hak supaya usahamu nggak dihancurin oleh penyidikan yang membabi buta, itu semua bukan sekedar jargon indah di konstitusi. Itu semua adalah hak material yang sekarang punya kalkulasi pengujiannya sendiri di ruang sidang. Dan menyadari bahwa instrumen presisi ini benar-benar ada, serta memahami cara pakainya, itu adalah lapisan perisai pertama yang harus dimiliki oleh setiap warga negara modern. Benar sekali. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah nemenin dan meluangkan waktu ngebedah mekanika peradilan yang sangat krusial ini bareng kita. Namun, sebelum kita benar-benar menyudahi obrolan ini, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk kamu renungkan. Kita udah panjang lebar ngebahas bahwa undang-undang baru ini secara struktural dan operasional nyaris sempurna. Parameternya terukur jelas, rumus proporsionalitasnya tajam, dan sanksi finansialnya menakutkan buat birokrasi aparat. Memang desainnya sangat kuat. Tapi coba visualisasikan ini. Sehebat apapun uji kebutuhan atau uji kewajaran itu dikonstruksikan di atas lembaran dokumen hukum, pada akhirnya teks itu harus bernafas di dalam ruang sidang yang dingin dan di meja tersebut. Ketukan palu tetaplah dikendalikan oleh tangan seorang manusia. Apakah perubahan teks undang-undang ini benar-benar punya kekuatan magis seketika untuk membongkar kultur ketakutan yang udah ngakar puluhan tahun di benak para hakim kita? Ketika seorang hakim tunggal harus menatap langsung mata perwakilan dari institusi penegak hukum raksasa, mengabaikan semua hierarki kekuasaan, dan berani menjatuhkan denda ratusan juta kepada institusi berseragam tersebut, itu pasti butuh lebih dari sekedar pemahaman teori hukum. Kita tahu mekanika hukumnya udah berubah drastis hari ini. Tapi di dunia nyata, seberapa cepat keberanian psikologis manusia bisa berlari menyusul teks undang-undang tersebut? Pikirkanlah hal itu ketika kamu nanti malam melihat berita tentang penggerbekan atau penyitaan oleh aparat di televisi.